بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini dan juga apa yang sudah kita baca sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين فرع إذا تقارب قريتان في كل منهما دون 40 بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا 40 لتنعقد بهم الجمعة وإن سمعت كل قرية نداء الأخرى لأن الأربعين غير مقيمين في موضع الجمعة والله أعلم. Far'un ini tambahan cabang masalah, tambahan dari apa yang kita baca di hari sebelumnya. Jadi kan Syekh Abi Syuja itu menetapkan bahwa syarat sahnya solat Jumat ada tiga. Pertama, dia dikerjakan di pemukiman, begitu. Yang kedua, dilakukan oleh orang 40. Yang ketiga, dikerjakan di waktunya. Kemudian, Imam Taqiyuddin Al-Hisni memperpanjang syarat tersebut. Artinya, mengurai tiga syarat tersebut menjadi syarat yang lebih banyak. Pertama, darul iqamah, yaitu pemukiman. Dan yang kedua, syarat pemukimannya antakunal abniyatu mujtami'atan. Bangunan rumahnya, tempat tinggalnya itu memang berkumpul. Tidak misah-misah begitu. Kemudian yang ketiga, dikerjakan dalam jamaah. Yang keempat, jamaahnya harus 40 orang begitu. Yang kelima, 40 orangnya harus min ahlil kamal, min ahlil wujud, bagian daripada orang yang wajib sholat Jumat, yaitu dia haruslah orang yang mutawatin, orang yang tinggal di kampung di mana Jumat itu diselenggarakan, begitu. Ahlan, Ustaz Afif, Ustaz Zulkifli, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Pak Jagat, Lombok hadir. Nah, kemudian far'u ni cabang masalah. Ini masih ngomong 40 ya. 40 sambil ada syarat mukimnya itu. Syarat mutawatin gitu ya. Jadi, 40 itu harus mutawatin. Far'un cabang masalahnya, idza taqaraba qaryatan, kalau ada dua kampung yang saling berdekatan. Fi kullin minhuma duna 40 bi sifatil kamal. Di dalam masing-masing kampung tersebut duna 40, kurang dari 40 orang. Jadi kampung yang satu ada 32 orang atau kampung yang satu ada 20 orang, yang satu ada 25 orang. Tapi 25 orang atau 30 orang itu bi sifatil kamal. Yang kurang, pokoknya kurang dari 40 yang mana 40 itu adalah orang yang wajib sholat Jumat, laki-laki, balig, berakal, Islam, merdeka, sehat, mutawatin. Nah, begitu. Jadi 40 itu nggak nyampe tuh. Dengan syarat 7 yang tadi nggak nyampe 40 orang. Walau ijtama'u, dan kalau seandainya mereka berkumpul, itu dua kampung ngumpul deh, kalau dikumpulin yang wajib Jumat yang sesuai syarat tujuh tadi, itu kumpul nih, gitu. Jadi dah 40-50 orang. Labalagu arba'ina, kalau dia berkumpul pasti nyampe lebih dari, pasti nyampe 40 orang. Lam tan'akib bihimul Jum'ah, itu sholat Jum'atnya tidak sah. Wa in... Kenapa tidak sah? Karena ada di antara 40 ini, kan kalau di dua kampung itu, berarti kan Jumatnya dikerjakan di salah satu kampung. Bagi yang kampungnya di situ, mutawatinnya di situ, sholat Jumatnya sah. Tapi nggak sah karena kurang dari 40. Loh kan ada 40, sah. Enggak, 20 orang sisanya itu bukan mutawatin situ. Jadi 40 itu harus mutawatin. Itu emang repotnya kalau kita nyebut dengan istilah mutawatin. Untungnya Raudhatul Thoribin bilangnya mukim. Kalau mukim kan yang penting mukim, yang penting bukan musafir. Walaupun dia bukan mutawatin, tapi dia mukim, kan gitu. Itu aja. Agak bingung ini. Wa in sami'at kullu qaryatin nida'al ukhra. Walaupun apa namanya, setiap kampung dengar tuh azan dari masjid kampung situ, azan dari masjid kampung sini, mereka semuanya sama-sama dengar gitu. Wa insam, walaupun mereka dengar. Li'annal arba'ina, kan 40 orang yang ngumpul itu gitu. Ghairu muqimin fi maudi'il Jum'ah, tidaklah mukim di tempat Jumat diselenggarakan. Itu bedanya mutawatin dengan mukim. Kalau sekedar mukim doang ya mukim, yang penting bukan musafir. Tapi kalau mutawatin, dia adalah mukimun bi baladil Jum'ah, orang yang mukim di mana sholat Jumat itu diselenggarakan, gitu ya. Wallahu a'lam. Makanya ya, wallahu a'lam. Makanya ini jadi repot gitu kalau kita pakai istilah mutawatin. Jadi di Kuningan itu nggak ada Jumatan, karena nggak ada yang mutawatin tuh di situ ya. Di kantor-kantor gitu ya, nggak ada yang mutawatin tuh. Akhirnya ya sholat zuhur doang, kayak jadi kayak corona awal-awal. Jadi kayak corona. Wa minha, berarti ini yang keenam nih, lanjutan syarat sahnya. Ai min syuruti sihhatil Jum'ah, daripada syarat sahnya salat Jumat. An taqa'u fil waqti, itu haruslah terjadi di dalam waktunya. Mukim aman. Jadi kalau kita pakai raudhatut thalibin, minhajut thalibin. Minhajut thalibin istilahnya mukim. Jadi bukan istilah mutawatin. Walaupun memang ada ya, kalau kita buka minhajut thalib itu syarahnya banyak ya. Ada Mughnil Muhtaj, ada Nihayatul Muhtaj. Itu ada beberapa hasyiah daripada kitab syarahnya An-Nawawi, kitab syarahnya Minhajut Thalibin. Itu banyak hasyiahnya yang menyebutkan ketika jelasin mukim, banyak juga yang nyerempet-nyerempet mutawatin gitu. Tapi mukim cukup aman. Aman. Wa minha, ay minha, di antara yang menjadi syarat sahnya salat Jumat, ay min syurut sihhatil Jum'ati, di antara syarat sahnya salat Jumat, an taqa'u fil waqti. Salat Jumat yang dikerjakan haruslah terjadi di waktunya, waktu zuhur. Wa waqtuha, waktu zuhur, dan waktunya adalah waktu zuhur. Fala tuqdha 'ala suratiha bil ittifaq. Fala tuqdo, maka sholat Jum'at ini tidak bisa diqodo ala suratiha, dengan bentuk aslinya sholat Jum'at, ada khutbahnya, ada dua rakaatnya, bil ittifaq, secara sepakat, artinya kesepakatan ulama, tidak ada istilah qodo Jum'at gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, satrafi'i warafi'i. Fala tuqdo, jadi sholat Jum'at dikerjakan di waktu zuhur. Kalau udah lewat waktunya, atau cuman sebahagian doang, ini dari mulai rangkaian imam berdiri sampai sholat selesai, mungkin makan, kalau paling minimal, paling singkat, mungkin makan waktu 8-7 menit. Sisa sholat zuhur 5 menit. Berarti ada 2 menit nih, nggak di waktu zuhur. Nah, itu juga nggak sah. Jadi harus satu rangkaian, seluruh rangkaian sholat Jumat dikerjakan di waktu zuhur. Maka nanti ketika waktunya lewat atau waktunya tidak cukup, dia tidak boleh diqadha. Enggak bisa sholat Jumat diqadha. Yang harus dikerjakan yang sholat zuhur. Qala wa qala wa qala al-Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal maksudnya, tajuzu qabla zawal. Boleh sholat Jumat dikerjakan qabla zawal. Ini kemarin di pertemuan ke-144 ya, kalau nggak salah ya. Kita singgung bahwa Imam Ahmad membolehkan sholat Jumat setelah irtifa usyam, setelah meningginya matahari. Jadi sebelum zuhur. Karena ada beberapa riwayat bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW mengaku pernah sholat bersama Nabi dan juga Khulafaur Rasyidin. Sholat Jumat beliau mengatakan pernah mereka lakukan sebelum qailulah, sebelum mereka tidur siang. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini pernah terjadi ya di Lipia Jakarta. Itu kan kampus plat merah ya, ibaratnya. Kampusnya Saudi Arabia. Itu sering, waktu dulu ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Waktu dulu kita sering sholat Jumat sebelum waktu zuhur. Gitu. Karena Hambali kan. Jadi madhab kebanyakan orang Saudi kan Hambali. Mungkin bisa dibilang madhab resmi kayak Syafi'i. Nggak resmi ya. Kita kan Syafi'i kebanyakan, tapi kan nggak resmi madhab orang Indonesia Syafi'i. Cuman buku-buku pelajaran agama Islam yang ada di sekolah-sekolah kita itu kan hampir kebanyakan Syafi'i. Esensinya begitu ya. Ibadah yang sudah established di kebanyakan Muslim Indonesia Syafi'i. Saudi kan juga sama begitu. Hambali itu tidak ofisial, tidak resmi menjadi madhab negara, tapi itu jadi diktat. Jadi buku-buku yang pelajaran itu Hambali. Maka dalam pandangan orang Saudi, itu ya kencing apa unta itu bukan najis. Karena dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, hewan-hewan yang dagingnya halal dimakan itu ya tidak najis gitu. Jadi kalau sholat samping apa depan tempat sujud ente ada tai otok enggak apa-apa. Jadi memang begitu. Nah, karena sudah mendarah daging ya, tulen Hambali tulen. Jadi sholat Jumat boleh dikerjakan di sebelum waktu zuhur. Ketika itu loh, ketika waktu terjadinya ketika sholat zuhur yang agak telat. Kan kita satu waktu pernah, kayak sekarang kan zuhur jam 12 lewat 7. Malah waktu kapan nih kita pernah ngerasain sholat Jumatnya jam 12 lewat 15 nih di WIB ya. Bukan witanya Pak Jagat. Kalau Pak Jagat nggak tahu witanya di zuhur jam berapa. Kita kan pernah ngerasain zuhur jam 12 lewat 15 bahkan. Nah di waktu masa itu jam 12.15 biasanya kita nggak gubris di Libya gitu. Di Libya tuh nggak gubris. Mereka langsung jam setengah 12 tuh langsung imam naik mimbar. Bahkan ketika sholat zuhurnya pun jam 12, mereka tetap sholat Jumatnya tuh imam naik mimbar tuh mulai jam 11.30. Gitu. Jadi 11.30 dan khutbahnya emang lama, lumayan lama ya. Jam 12.00, jam 12.05 itu kita udah beres. Jadi orang-orang baru nyari tempat buat sholat Jumat, kita tuh udah di warteg udah makan tuh. Gitu. Itu waktu di Libya begitu. Karena Hambali gitu. Wa hujjatuna, sedangkan dalil kami, dalilnya mazhab Imam Asy-Syafi'i tentang sholat Jumat waktunya waktu zuhur, marwahu al-Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, an Anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusallil jum'ata, salat jum'at, hina tazulu syamsu, ketika matahari mulai tergelincir, waktu zuhur. Rawahul Bukhari. Wa rawa Muslim, dan juga diriwayatkan Imam Muslim. An Salamah bin Al-Aqwa, dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, kunna nusalli. Jadi kalau ada kunna, kana itu fi'lun madin naqis. Nusalli itu fi'l mudhari. Kalau fi'lun madin naqis ketemu sama fi'lun mudhari, itu dalalatul istimrar namanya. Itu beberapa pertemuan kita udah singgung itu ya. Jadi kalau ada fi'l madin naqis kana ketemu dengan fi'l mudhari, kana itu past tense, fi'l mudhari itu yusalli itu fi'l mudhari itu present tense. Jadi kalau past tense ketemu sama present tense dalam kaidah bahasa Arab itu namanya dalalatul istimrar. Itu menunjukkan bahwa pekerjaan itu terulang gitu, selalu terulang. Kana yusalli, kunna nusalli, kita sering dulu salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salat Jumat. Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Jum'ata, kita dulu sering salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salat Jumat. Idza zalatish syamsu, kalau mataharinya udah zalat, udah tergelincir ke arah barat. Ya berarti itu udah zuhur begitu ya. Tsumma narji', kemudian kita pulang. Fanatatabba'ul fai'a, kemudian pulangnya tuh sambil ngikutin al-fai. Apa itu al-fai? Aizillil hiton. Jadi kita pulangnya tuh minggir-minggir ngikutin zil, bayangan tembok. Karena apa? Karena saking panasnya gitu. Ya udah zuhur kan, matahari udah di atas. Kita baru selesai sholat Jumat, habis itu kita mau pulang. Nah, karena saking panas kita ngikutin bayangan tembok begitu. Walau zuk. Ustaz Maulana Malik, Ustaz Riyadiyat, Ustaz Matematika. Bila sholat Jumat diadakan dua kali atau gelombang karena keterbatasan tempat dalam. Enggak, dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh mengerjakan dua kali sholat Jumat. Jadi sholat Jumat hanya satu kali. Di sini di Kifayatul Akhir nih kurang ada penjelasan itu. Tapi dalam mazhab Imam Abi Hanifah itu melegalkan sholat Jumat dikerjakan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, bahkan dalam satu tempat begitu. Jadi sholat Jumat mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak boleh dikerjakan dua kali lebih dalam satu tempat begitu. Saya lupa ya dalil yang dipakai itu ya. Tapi itu yang dilakukan oleh bukan itu. Tapi karena tidak pernah teriwayat kan Masjid Nabawi bikin sholat Jumat dua kali. Karena ini hampir semua prosesi sholat Jumat sifatnya ta'abudi melalui wahyu. Dan kita tidak menerima wahyu ada kebolehan orang bikin sholat Jumat lagi. Dulu kan Sayyidina Jabir bin Abdullah Mu'adz bin Jabal itu sholat bareng Nabi, sholat jemaah lima waktu ya. Tapi kemudian dia pulang ke rumah, dia bikin sholat lagi bersama orang kampungnya kan gitu. Di musholahnya, ibaratnya di langgarnya. Di Nabawi dia sholat, pulang dia ke langgar, ada jemaah nungguin dia sholat lagi. Tapi Jumatan kan gak terjadi. Yantabuna ilal masjid Nabawi. Semuanya orang berbonong-bonong datang masjid Nabawi. Gitu. Jadi tidak pernah. Salah satu alasannya itu. Gitu. Setahu saya hanya mazhab Imam Abi Hanifah yang membolehkan sholat Jumat bergelombang. Artinya besar, kloter 1, kloter 2, kloter 3. Dan itu yang terjadi di Muslim negara-negara Eropa. Karena pendapat ini lebih, murih. Kan lebih membuat nyaman orang Muslim Eropa kan. Kapasitas bangunan mungkin hanya 100 orang. Sedangkan muslimnya ada 200 orang. Maka yang 100 orang nanti sholat Jumatnya sekitar jam 2 siang. Kan begitu, itu dibikin gelombang. Itu dalam pandangan mazhab Imam Abi Hanifah sah-sah saja. Begitu. Sama dengan hadis yang Bukhari. Kana Nabi Su'iyah. Kana Nabi sama, betul. Jadi ada kana fi'il madhi naqis ketemu dengan yusalli. Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli, Nabi Muhammad sering. Itu dalalatul istimrar. Ahlan Pak Imron. Pak Imron Wahid. Pak Imron Wahid ini Bali ini WITA. Apa WIT apa WIB masih? WITA eh. WITA. WIT ya. Apa WITA. Berarti kalau WITA sekarang jam 6:30. WITA. Kalau WIT jam 7:30. Ada Pak Andi Ainuddin tuh dari Papua dia. Sering ngikutin. Walau dhaqal waktu, kalau seandainya waktunya sempit, anil jum'ati, daripada sholat Jumat tadi disebut waktunya sempit, dari proses daripada khutbah imam naik mimbar. Kan mulai Jumatan itu prosesnya ketika imam naik mimbar, assalamualaikum. Bukan assalamualaikum, tapi ketika mulai rukun Jumat, rukun khutbah, alhamdulillahirrabbilalamin, sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam. Nah, proses itu tuh kira-kira, kira-kira dengan paling minimalnya sholat itu katakanlah 10 menit, katakanlah 7 menit. Sedangkan sisa waktu zuhur tuh cuma 3 menit, cuma 7 menit, cuma 5 menit. Sedangkan prosesnya tuh sampai 7 menit. Maka sholat Jumatnya tidak boleh dilaksanakan karena akhirnya dia membuat sholat Jumat dilakukan dalam waktu Jumat dan di luar waktu Jumat. Padahal syaratnya harus semuanya sholat Jumat dikerjakan di waktu Jumat. Walau kharajal waktu, kalau seandainya waktunya nanti sudah keluar, wahum fiha, dan mereka, loncat. Walau dhaqal waktu, kalau seandainya waktu sempit, anil jum'ati, daripada sholat Jumat, sholu zuhuran, mereka sholat zuhur. Wala yajudu syuru, dan dia tidak boleh langsung, tidak boleh masuk fil jum'ati untuk prosesi sholat Jumat. Karena udah tahu nih, karena sisa waktu cuma sekian begitu ya. Ya katakanlah Jumatan di pemukiman yang minoritas. Dia nunggu orang kegadeng datang enggak sampai 40 ini. Nungguin. Udah tinggal 5 menit lagi baru 40. Ya Jumatan. Kata yang satu enggak boleh Jumatan. Waktunya udah beres, namanya udah mau habis. Besok jangan pada datang aja loh, sholat zuhur aja di rumah. Si imamnya kesel dia. Nungguin 40 gak nyampe-nyampe. Nas Syafi'i, Imam Syafi'i menaskan, menuliskan hal tersebut fil beda lagi. Nas Syafi'i berkata Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Sedangkan Imam Syafi'i menuliskan dalam kitab Al-Umm, walau kharajal waktu. Ini banyak yang lain. Bali, Balai Batas, WIB dan WITA. Oh, Bali itu batas. Sekarang karena pandemi ada masjid, karena jaga jarak dia bikin 2 shift. Kalau bikin satu kampung ada 2 masjid itu juga yang jadi problem itu sebenarnya. Emang agak repot nih kalau lagi COVID gini gitu. Jadi satu masjid, satu kampung ada 2 masjid itu memang agak repot. Karena dalam mazhab Syafi'i sholat Jumat itu kan tidak boleh dilaksanakan 2 kali dalam satu kampung. Kalau dilaksanakan 2 kali berarti yang sholatnya satu yang imamnya naik pertama kali ketika waktu zuhur kan gitu. Itu yang disebutkan dalam Miftahul Ghaib itu Muhammad Amin Kurdi yang dulu Ustadz Abdul Somad. Ada tuh ya, waktu saya pernah lihat beliau di IG-nya posting video dia bersama anaknya. Ya, Syekh Muhammad Amin Kurdi, pengarang kitab Miftahul Ghaib fi Mu'amalati Allamil Ghuyub. Itu kan Miftahul Qulub fi Mu'amalati Allamil Ghuyub itu kan hadis kitab fikih Syafi'i. Di situ menjelaskan bahwa syarat Jumat salah satunya tidak boleh terulang dan tidak boleh dikerjakan lebih dari satu tempat dalam satu kampung begitu. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Kenapa syaratnya? Ya tidak pernah diriwayat. Dulu sahabat Nabi punya musala, punya langgar, mereka sholat di situ walaupun Nabi juga sholat. Tapi ketika Jumatan kan enggak semuanya datang ke Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu sentral poin ketika Jumatan. Maka itu yang repot emang kalau kita ngukurnya pakai standar Syafi'i di tengah COVID-19 gitu. Maka kan kemudian ulama belakangan melunak. Mereka tidak eksplisit menyebut dengan istilah kita pakai mazhab Hanafi ya. Mungkin karena nggak tahu mazhab Hanafi atau mungkin juga karena untuk memberikan penjelasan yang ringan kepada masyarakat. Makanya mereka mengatakan bolehlah kita bikin sholat lagi untuk demi menjaga jarak, limaslah akan ada maslahat. Karena maslahat daripada COVID ini kan, ya walaupun masih diperdebatkan sampai sekarang, apakah muhakkoko emang benar nyata? Maksudnya, benarkah nyata kalau kita jaga jarak kita bisa terhindar dari COVID? Atau malah itu masih mau humah kan? Kan begitu. Maka itu dengan istilah itu mereka membolehkan. Nah, jadi kita pinjam dulu nih qaul al-Hanafiyah dalam rangka menjaga diri atau daripada menyelenggarakan maqasidus syariah yang pertama atau yang kedua, yaitu hibbu nafs, begitu. Begitu Pak Rafi, mudah-mudahan cukup gitu ya. Ngaji kifayatul akhir tiap hari. Ustaz Imran, liburnya Sabtu Minggu. Khusus juga kan iya, emang agak apa ya, kalau bahasanya tuh bingung juga kita. Kita disuruh jaga jarak nih sholat. Cuman habis berzikir, habis sholat kita salaman-salaman juga ya. Namanya orang kampung kan begitu. Habis sholat salaman-salaman. Nah ngapain tadi jaga jarak? Rapat aja sob jaga gitu. Terus Jumatan, karena kapasitas masjid emang gak bisa menampung. Kalau harus jaga jarak, akhirnya ya awal-awal sih. Ketika jam 11:30 tuh masih jaga jarak. Jam 12 imam naik mimbar udah mulai itu kelihatan. Ada yang rapat-rapat. Pas lagi sholat udah rapat semua tuh. Udah rapat semua ya. Apalagi di kampung, di tempat yang tidak ada protokol. Maksudnya orang-orang tidak terlalu, atensinya tidak terlalu tinggi gitu. Saya nih di sini nih, bagi yang dekat sini, Ustaz Maulana Malik kan tahu atensi orang sini tentang corona itu cukup rendah. Jadi mereka tuh ya begini. Jadi begitu. Ukuran kampung tuh waton sebenarnya. Waton. Jadi waton itu kan juga ikut standar, ikut standarnya apa namanya, safar. Jadi orang untuk dikatakan safar tuh keluar dari waton. Jadi waton tuh mukiman. Dulu untuk mengukur waton tuh gampang, Viv. Kita mengukur waton, Viv nih. Gampang, yang penting lewat tembok kota itu waton. Di luar tembok kota padang pasir. Dulu begitu. Ini tembok kota, habis tembok kota langsung padang pasir. Sering kan ngelihat kalau di film-film dulu tuh, film India apa gitu ya. Itu kan kita kalau mau safar tuh jagonya naik kuda. Naik kuda. Pas udah lewatin tembok kota, keluar tuh langsung ketemu padang pasir, enggak ada pemukiman lagi. Nah, itu batas waton tuh itu. Gitu, itu yang dinamakan kampung. Cuman kalau sekarang waton tuh kan enggak ada iniannya, enggak ada apa namanya, enggak ada batasnya, kan gitu, nyambung semua. Dari mulai satu kampung ke kampung lain tuh nyambung semua kan begitu. Ya kan? Maka waton itu yang paling enak kita artiin bisa RW, tapi juga bisa dusun, kelurahan. Karena kan begini ya, dulu tuh Nabi Muhammad di Madinah sholatnya 4 rakaat. Tapi ketika nyampe Dzulhulaif, kata Sayyidina, ada hadis Sayyidina segitu. Kita sholat di Nabawi sempurna 4 rakaat, tapi ketika kita sholat di sholat asar, karena kita udah keluar rakaat Nabawi, kita sholatnya di Dzulhulaifah 2 rakaat. Salat asar di Dzulhulaifah 2 rakaat. Berarti Nabi Muhammad Dzulhulaifah itu udah bukan waton lagi. Sedangkan Dzulhulaifah itu Bir Ali sekarang, Fir. Jadi orang-orang yang ke umroh turun langsung di Madinah atau turun di Jeddah kemudian di ke Madinah dulu, mikotnya kan di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah sama Madinah itu dekat. Setengah jam lah kalau jalan. Begitu ya. Ya kira-kira 8 km begitu. Luas atau jarak dari Madinah ke 8 atau 9 ke Dzulhulaifah. Itu kan standar waton begitu. Itu Pak Asep gitu ya. Jadi lebih enak sih ngartiinnya waton itu kampung, dusun. Dusun itu biasa diartikan kelurahan. Atau mau dikecilin lagi jadi RW, saya rasa RW juga enggak ada masalah kan gitu. Karena RW kita, kapasitas RW kita itu kan udah sekian ribu kakak kan gitu. Karena satu RT aja 130 sampai 200 kakak. Sedangkan kalau RT R1 RW isinya 13 RT, berarti kan satu RW berarti 10.000 kakak. 1000 kakakku udah layak, itu jumlah yang layak untuk disebut waton gitu. Jadi kalau mau dikecilin jadi RW, saya sih bilang enggak ada masalah juga gitu. Artinya untuk jadi repot lagi kan begitu. Untuk dikatakan harus satu waton satu Jumat, itu memang agak repot kalau di Jakarta apalagi ya. Karena satu RT sekarang standarnya normal di Jakarta itu satu RT, satu masjid, satu Jumatan. Nanti ada Jumat lagi, beda RT lagi. Kenapa? Karena kalau dipaksakan satu RW, katakanlah kita bilang waton itu RW. Satu RW dengan satu masjid begitu ya. Itu kan membludak akhirnya. Karena membeludak akhirnya kejalanan. Kejalanan artinya kita mencederai kemaslahatan orang-orang yang gak jumatan. Ya jangan gara-gara kita ibadah kemudian kita menghalangi orang berbuat apa namanya, dia mau ngejalanin kerjaan dia kan begitu. Akhirnya semua jalanan ketutup, jadi kayak 212 lah. Jadi kayak 212 lagi begitu. Maka itu maka banyak toleransi nih ya. Kalau kita lihat sekarang di Jakarta tuh banyak toleransi yang diberikan oleh ulama untuk pengerjaan sholat Jumat, termasuk sholat Jumat yang berbilang, sholat Jumat yang dikerjakan kedua kalinya. Kalau kita mau ngomong halus, ya kita kan nggak mampu menjalankan standar itu semua. Kalau kita nggak mampu menjalankan standar itu semua, masa iya kita batalinnya satu kampung sholat zuhur semua kan begitu. Tapi kalau kita mau yang lebih tegas, kita pakai mazhabnya Imam Abi Hanifah. Dalam hal ini memang kita tidak mungkin menjalankan standarnya mazhab Imam Asy-Syafi'i karena terlalu sempit dalam urusan sholat Jumat. Untung ada ikhtilaf, untung ada perbedaan pendapat. Jadi salah satu hikmah perbedaan pendapat itu kayak gini akhirnya kan begitu. Kita masih tetap beribadah dengan standar yang masih dalam koridor. Gitu ya. Ntar nih, ini terakhir nih tadi yang nanya Pak Asep. Habis itu ntar kita beresin dulu nih. Kita beresin dulu. Ini masih mau ngomongin soal waktu. Nasu Syafi'iyyu fil Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Umm, walau kharajal waktu, kalau seandainya keluar itu waktu zuhur, wahum fiha, dan mereka masih lagi sholat Jumat, atamuha zuhuran, gitu. Kalau kan biasanya ada bunyi net gitu ya di masjid, net di waktu sholat gitu. Ketika dia sholat Jumat begitu, baru satu rakaat, angkat rakaat kedua, net waktu asar. Atau mudhuhran, dia lengkapin jadi 4 rakaat, jangan 2 rakaat lagi. Wa in shallu rakaatan fil waqti, walaupun dia sudah salat 1 rakaat di waktu salat zuhur, di waktunya salat Jumat. Jadi tetap harus lengkapin salat zuhur begitu. Walau syakku, kalau seandainya mereka ragu hal kharajal waqtu am la, apa waktu zuhur udah keluar apa belum. Ini masjid yang enggak punya jam digitalnya, jam yang bunyi dia enggak punya. Walau syakku hal kharajal waqtu am la, lam yashra'u fil jum'ati wa sallu dhuhran. Kalau dia ragu apakah ini sudah lewat zuhur atau masih zuhur, lam yashra'u, maka dia tidak boleh masuk ke proses fil jum'ati, salat Jumat, wa sallu dhuhran, mereka langsung salat zuhur aja. Kenapa harus langsung salat zuhur? Fa innal waqta syartun. Karena waktu zuhur itu syarat sahnya Jumat. La budda fi min tahqiqi wujudihi. Kita harus ada kepastian bahwa ini memang masih salat zuhur, masih waktu zuhur. Wa qad syakakna, dan kita telah ragu tentang itu. Wa syakakna fi, dan kita ragu. Bagaimana mungkin kita menjalankan salat dengan syarat yang kita masih ragukan? Kan begitu. Nggak bisa, harus azam. Yang namanya sholat itu harus azam, apa namanya, paten, tekadnya kuat. Salah satu tekad kuat, seluruh syarat itu kita bisa pastikan ada, termasuk syarat waktu. Kalau kita nggak bisa pastikan bahwa itu masih waktu zuhur, ya udah nggak usah sholat Jumat, sholat zuhur aja. Nasu alaihi syafi'u fil itu yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Wallahu ta'ala alam, begitu. Itu Fif ya. Kita coba nih, ada yang nanya nih. Di jeda khutbah pertama dan kedua ada kesunan baca. Itu besok ya, hari Jumat. Itu soal rukun dan syarat rukun Jumat, di dalamnya ada khutbah. Nah, ketika bahas khutbah ada syaratnya Jumat. Ada syarat khutbah. Syarat khutbah itu salah satunya jeda antara khutbah pertama khutbah kedua. Bacaan doanya apa? Tidak ada bacaan doa tertentu. Sholawat doangnya boleh, mau baca semua bacaan doa juga silahkan. Jadi pas imam dari rumah tuh udah nitip dia gitu, udah nitip doa, ditulis tuh, mak mau nitip doa apa, ditulis doanya, bininya ditulis, anaknya ditulis, sampai tetangganya ditulis doanya, masukin ke kantong gitu. Datang nih apa Jumatan, masuk dia habis khutbah pertama, imam duduk langsung dia buka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku. Enggak apa-apa gitu. Itu kan waktu mustajab. Dan kita tidak dikatakan berlebihan kayak gitu tuh. Lo lebay lo makin nulis doa, maklum makin. Enggak, yang berlebihan tuh mengerjakan sesuatu di luar koridornya, kan itu namanya berlebihan. Ya kan? Di berlebihan tuh makan sepiring, kemudian dia makannya dua piring. Ah, gue kan orang kaya, gue bisa beli. Enggak, itu berlebihan, karena standarnya ya satu piring juga udah kenyang. Tapi kalau minta apa, doa dikumpulin untuk dipanjatkan ketika antara dua khutbah, itu tidak berlebihan. Kenapa? Karena emang itu waktu mustajab. Ngejar waktu mustajab yang ditetapkan oleh Allah itu tidak berlebihan. Justru itu kesunahan. Anjurannya begitu. Jadi anjurannya itu baca doa yang banyak ketika antara dua apa namanya, dua khutbah. Cuma nih kudu nyadar diri, karena khotib kan duduk juga nggak lama-lama amat. Jadi doanya jangan banyak-banyak juga. Gitu. Malaikat juga repot kali nyatet. Malaikat nggak pernah repot nyatin doa kita. Cuman kita akhirnya jadi orang yang lalai. Gara-gara sibuk doa, padahal imam udah naik khutbah kedua, kita masih doa aja. Akhirnya kita nggak dengerin khutbah jadinya. Begitu. Jadi baca doa apa aja. Kalau di kampung, iya. Kalau di kampung emang masih ada. Kan model film gitu kan, jagoannya naik kuda kan gitu. Lewatin tembok kota. Baru udah keluar ke padang pasir. Itu namanya waton. Kampung di Lombok itu punya masjid sendiri. Sistem pemerintahan sendiri dalam admin kependudukan. Nah itu. Iya ya, saya ini termasuk orang yang gak tahu jalan-jalan. Jadi jarang jalan-jalan ke tempat jauh. Jalan-jalan kok diundang doang. Gitu. Jadi emang agak bingung sama agak kosong tentang informasi daerah-daerah lain gitu ya. Yang paling jauh tuh saya pernah ke NTT, Pulau Alor. Pulau Alor tuh di atas timur-timur. Jadi di bawah kita tuh itu sana Nagus mau tuh lagi ngopi. Kita di atas ya di Pulau Alor. Ternyata kebanyakan Protestan. Nah itu waton bener tuh, karena masjid tuh cuma ada satu kelurahan, satu masjid tuh di Pulau Alor. Waktu itu kita datang bawa bantuan, sekalian Isra Mi'raj, sekalian bawa bantuan. Nah di Pulau Alor itu karena kebanyakan Protestan, jadi acara Isra Mi'raj itu di teras masjid. Artinya di lapangan depan masjid. Dan itu dihadiri oleh non muslim juga, ada paroki, itu agak paroki. Paroki itu Ustadz Protestan, Viv, gitu. Jadi aneh duduk samping Kapolsek, samping aneh di sini paroki. Jadi kita masing-masing ngasih sambutan, Kapolseknya ngasih sambutan, kemudian parokinya ngasih sambutan, audiensnya non muslim. Muslim ada, non muslim ada. Nah, aneh ceramah Isra Mi'raj depan mereka semua. Depan apa namanya? Non ada muslim, ada non muslim, kan begitu. Apa namanya? Yang enggak ada masalah sih, karena ceramah-ceramah kita, maksudnya ceramah-ceramah syariat Islam itu kan emang buat siapa aja bisa diterima begitu. Yang jadi problem lawakannya susah diterima, Fit. Kita kan biasa ngelawak depan orang Jakarta kan gitu. Depan orang sono mereka kagak ngerti bahasa kita. Jadi ketawanya tipis-tipis gitu, jarang-jarang gitu. Ya, kampung di mana dusun gitu. Dipimpin oleh kepala dusun. Iya benar. Jadi tadi waton itu bisa kita artikan kampung, bisa kita artikan dusun gitu ya. Cuman kalau mau ada yang mengartikan lebih singkat lagi, waton jadi RW bahkan jadi RT, karena mungkin satu RT kapasitas penduduknya sudah lebih daripada standar waton. Karena kalau kita ngukur bukan make jarak ya. Bukan make luas wilayah, tapi make jumlah penduduk. Dulu Nabi Muhammad, kan tadi standar Nabi Muhammad di Madinah Zuhur. Di Bir Ali, Dzulhulaifah, Nabi Muhammad sudah sholat asar. Nah, ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, itu kan jumlah penduduknya kira-kira ada 3.000 orang. 3.000 sampai 6.000 orang. Itu ada data statistiknya dari apa ya, kayak BPS-nya orang Saudi sana lah. Tahun 2002 itu saya punya catatan, Nabi Muhammad datang itu ke Madinah itu jumlah penduduknya kira-kira 3.000 sampai 6.000 orang. 3.000 sampai 6.000 orang. Ketika Nabi Muhammad wafat, jumlah penduduk Madinah, Yathrib ketika itu sekitar 16.000 orang. 16.000 orang. Nah, 16.000 orang itu cuman 1/8 Masjid Nabawi kan gitu. Ya kan, Masjid Nabawi sekarang bisa mengcover mengakomodasi kira-kira 900 sampai 1 juta orang kalau dibarengin sama teras-teras sekalian tuh. Ya kan, bisa 800 ribu sampai 1 juta orang. Itu Nabawi. Jadi Masjid Nabawi sekarang itu kampung Madinah zaman dulu kalau dihitung pakai jumlah jumlah penduduk begitu. Maka agak inian ya, agak repot sih kalau kita aplikasikan ke kita nih, ke Jakarta apalagi begitu ya. Ini Jakarta nih ya, ini yang belum tahu Jakarta nih, Pak Jagat, Pak Basul Kifli, pas kita masuk gang gitu ya, ini ada gang nih, kita sangka kalau habis masuk tersebut itu sisanya cuma satu rumah atau mungkin nggak ada orang, ternyata pas kita masukin tuh ada 5 kakak dalam gang tersebut gitu sih ya. Bener kan Fif ya? Kita kira gang ini udah nggak ada orang lagi, artinya udah nggak ada orang yang tinggal. Pas kita masuk ternyata masih ada 5 kakak dalam gang sempit kayak gitu. 5 kakak, bayang. itu Jakarta. Waktu salat Jumat Pak Asep, ini waktunya karena sudah jam 6, saya mohon maaf, jadi bisa di rewind, diulang rekamannya. Pada intinya salat Jumat tidak boleh dikerjakan di luar waktu salat Zuhur. Ketika sholat Jumat dikerjakan di waktu zuhur, maka itu tidak sah, harus diganti dengan sholat zuhur. Kalaupun sisa waktu dikit, cuman 5 menit, sedangkan prosesi Jumatan dari mulai imam naik mimbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum, sholat Jumat, itu memakan waktu 7 menit, katakanlah demikian, maka itu tidak boleh dilaksanakan Jumatan, karena ada sisa sholat Jumat yang bakal dikerjakan di waktu luar zuhur. Maka sholat jumatnya diganti dengan sholat zuhur. Kalau di tengah-tengah sholat jumat, katakanlah udah masuk 1 rokat, masuk waktu asar, maka dia harus melengkapinya dengan sholat zuhur 4 rokat, bukan 2 rokat begitu ya. Mudah-mudahan ada wah, Pak Jagat anaknya di Darul Quran di Semanan ya, Jakarta Barat. Kalau di Jakarta Barat tuh dekat ini orang tua saya gitu. Iya, di Jakarta di kosan, di gang aja masih ada kosan tuh. Kos-kosan aja di gang gitu. Makanya namanya Kegi, kosan gang. Kegi, oh Cipondo. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang hari Jumat. Dan saya mohon koreksi bagi para asatid, bagi para pak kiai, bagi para tokoh masyarakat, ajengan, teman-teman sarjana muslim. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar, bisa WhatsApp pribadi. Gitu ya. Awal-awal dulu bikin baca kitab Kifayatul Akhyar itu sebelum live begini ya, masih yang kitab itu, nah itu pernah dapat koreksi dari Ustadz, dari Habib Geis. Habib Geis itu teman FDI, teman S2, teman magister di Fakultas Dirasat Islamnya UIN, jadi kenal gitu Habib Geis, cuman ilmunya tinggian dia daripada kita. Jadi alhamdulillah bisa dikoreksi oleh teman-teman, saya sangat senang sekali jika bisa mendapat koreksian tersebut. Bermakna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.